Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katīran wa nisā'a. Wattaqullaha ladzi tasā'alūna bihi wal arham, innallaha kāna 'alaykum raqība. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pengajian kita membaca Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan dijelaskan disyarah oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah. Sekarang kita masih di pembahasan yang terkait dengan masalah ketinggian Allah Subhanahu wa taala, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sudah menyebutkan beberapa hadis tentang atau beberapa dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau sifat ketinggian untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menyebutkan beberapa ayat. Baik. Sekarang beliau mengatakan di sini, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa qawluhu afdalul iman an ta'lama anna Allah ma'aka haitsuma kunta. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum ila shalah fala yabsaqanna qibla wajhihi wala 'an yaminihi. فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه. Beliau mengatakan, ya, masih menyebutkan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam hadis. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul iman, sebaik-baik iman, seafdal-afdal iman adalah engkau meyakini, mengetahui, annallaha ma'aka haitsuma kunta, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersamamu dimanapun engkau berada. Ini satu hadis ya. Kemudian kata beliau, wa qawluhu Hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qama ahadukum ila sholati fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yamini. Fa inna Allah qibala wajhihi walakin an yasari wa tahta qadami." Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang sholat, entah itu sholat wajib atau sholat sunnah, fala yabsuqanna qibala wajhihi, jangan dia meludah di depannya. Kalau dia sholat, ya, kalau mau meludah jangan di depan. Wala an yamini, jangan di kanannya. Fa inna Allah qibala wajhihi. Kenapa? Sebab Allah di depannya. Walakin an yasari, tapi meludahlah di sebelah kirinya. Ya. Au tahta qadami, atau di bawah kakinya. Ini dalil. Ini dua hadis boleh bawakan, boleh sebutkan. Ini sangat berkaitan erat dengan dalil yang sebelumnya. Dalil yang sebelumnya, yang pada pertemuan yang terakhir, yaitu hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas. Jelas ya? Nah, sekarang di mana letak kesesuaiannya? Munasabahnya. Kenapa sekarang penulis di sini, Ibnu Taimiyah rahimahullah, membawakan hadis-hadis tentang muraqabah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersama hambanya di depan orang yang sholat. Beliau ingin menjelaskan kepada kita, di sini ada isyarat bahwa ketika kita yakini Allah Subhanahu wa taala itu di atas, zat Allah Subhanahu wa taala di atas, iya, maka itu tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala selalu melihat hambanya. Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hambanya, mengetahui apa yang mereka lakukan. Ini muraqabah namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya jangan ada waham, jangan ada sangkaan Allah di atas. Iya. Berarti tidak melihat apa yang kita lakukan, tidak mengetahui apa yang kita perbuat. Tidak. Jelas ya? Makanya di dalam ayat, beberapa ayat dalam Al-Quran, ketika Allah jelaskan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah sebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ketika Allah menyebutkan tentang ketinggiannya, keberadaannya di atas, Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Supaya waham yang akan muncul, sangkaan-sangkaan jelek yang akan muncul, itu sudah ditutup oleh Allah. Kalau kita Allah jatuh berarti jauh, tinggi, iya kan? Oh berarti ya sudah, berbuat sesukanya saja. Oh tidak, wallahu ma'akum. Iya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya apa? Melihat kalian, iya, mendengar apa yang kalian ucapkan, mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya, ya. Nah, makanya sekarang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah beberapa hadis tentang dekatnya Allah Subhanahu wa taala bersama hambanya. Iya. Tidak ada yang tersembunyi. Adapun zat Allah di atas. Ya. Nah sekarang nanti kita jelaskan. Maksudnya apa? Allah berada di depan orang yang sholat, maksudnya apa? Apakah Allah turun di depan orang yang sholat? Hah? Nah kita lihat keterangannya. Satu hadis lagi kata beliau. Wa qulu sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis lagi. Allahumma rabba. رب السماوات السبع والأرض ورب الأرش العظيم ربنا رب كل شيء ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda dalam doa, ya Allah, engkau adalah pemilik atau penguasa langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, ورب الأرش العظيم, dan pemilik arsy yang agung. Engkau adalah Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Khaliqul habbi wan nawa, engkau yang menumbuhkan biji-bijian. Munzilat Taurat wal Injil wal Quran, yang menurunkan Al-Quran, ya, Taurat, Injil dan Quran. A'udzu bika min syarri nafsi, saya berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan jiwaku. Wa min syarri kulli dabbah, dan dari kejelekan seluruh makhluk-makhlukmu. Anta akhirin binasiyatiha, engkau yang memegang ubun-ubunnya. antal awal falaisa qablaka syai. Engkau adalah yang maha pertama, tidak ada sebelummu sesuatu. Wa antal akhiru falaisa qablaka syai. Engkau adalah yang terakhir ya Allah, tidak ada setelahmu sesuatu. Wa antal zahir falaisa fawqaka syai. Engkau adalah yang paling tinggi, tidak ada di atasmu sesuatu. Wa antal batin falaisa dunaka syai. Engkau adalah yang maha dekat. Yang maha dekat, tidak ada selainmu sesuatu. Ikdi anni dain, tunaikanlah utangku. Ini doa, ini permintaannya. Ikdi anni dain wa aghnini minal faqr, dan selamatkanlah saya dari kemiskinan. Hadis riwayat Muslim. Kata beliau, wa qalu sallallahu alaihi wasallam, hadis yang terakhir, lamma rafa'a ashhaba aswatahum bi dzikri, tatkala sahabat mengangkat suaranya dalam zikir, ketika mereka berzikir mengangkat suaranya, maka Nabi mengatakan, ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum, wahai manusia, pelankanlah suara kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, sebab kalian tidak berdoa, tidak menyeru kepada zat yang tuli dan kepada zat yang tidak ada. Ya, pelankan saja suaramu sebab Allah Maha mendengar. Innama tad'una sami'an basira qariba, sungguh yang kalian seru, yang kalian berdoa kepadanya adalah zat yang mendengar, melihat dan dekat. Innal ladzi tad'unahu aqrab ila ahadikum min unuki rahidati, yang kalian seru kepadanya, yang kalian berdoa kepadanya adalah zat yang lebih dekat kepada kalian daripada urat nadinya. Baik. Ini beberapa hadis yang beliau sebutkan, intinya menjelaskan tentang kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diyakini dekat di sini bermakna zat yang dekat. Ya. Zat Allah di atas. Tetapi itu tidak bertentangan dengan dekatnya Allah. Penglihatannya, pendengarannya. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, beberapa pertemuan sebelumnya membahas tentang ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah membawakan ayat-ayat tentang ma'iyah, ya kan? Saya sudah jelaskan bahwa kebersamaan Allah kepada makhluknya itu ada dua. Ada kebersamaan yang umum dan ada kebersamaan yang khusus. Kebersamaan yang umum ini orang kafir dapat juga. Ya, sebagaimana dalam firman-Nya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini bila orang kafir juga, masih dalam ayat ini. Allah bersama mereka semuanya. Maksudnya apa? Melihat mereka, mengetahui apa yang mereka lakukan. Ini umum. Orang beriman, orang kafir masuk, mencakup dalam ayat ini. Nah, ada kebersamaan yang khusus. Ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya, seperti misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'attaqau walladzina hum muhsinun. Innallaha ma'alladzina taqau walladzina hum muhsinun. Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Bersama yang di sini tidak boleh kita maknakan bersama yang umum, tidak. Kebersamaan di sini bermakna khusus. Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar, orang-orang bertakwa dan berbuat baik. Maksudnya apa? Apakah sekedar melihat mereka, mendengarkan ucapan mereka? Tidak, selalu menjaga, menolong, menguatkan, memberikan taufik, memberikan hidayah. Terus Ustaz, bagaimana membedakan ini kebersamaan yang umum dengan kebersamaan yang khusus? Kadang kalau kebersamaan yang khusus itu disebutkan sifat. Misalnya Allah bersama orang yang bersabar, innallaha ma'as sabirin, ini kan sifat. Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar, berarti ini kebersamaan khusus. Kebersamaan khusus maksudnya Allah selalu kuatkan mereka. Allah Subhanahu wa taala selalu menolong mereka. Jelas ya? Sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi. Adapun selain itu, maka itu kebersamaan apa? Kebersamaan umum. Atau kadang juga kebersamaan khusus itu disebutkan dengan orang. Sebagaimana dalam Al-Qur'an ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hijrah. Bersama Abu Bakar As-Siddiq. Sebab yang paling pertama masuk Islam adalah dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq. Baik, berhijrah mereka berdua dikejar oleh orang-orang Quraisy masuk di dalam gua. Ya, Allah abadikan kisah ini dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Tatkala seorang nabi itu berkata kepada temannya itu Abu Bakar As-Siddiq, "La tahzan, jangan kau bersedih. Innallaha ma'ana." Allah bersama kami. Ini bersama juga. Kebersamaan apa? Ini umat khusus. Yang khusus. Maksudnya apa? Jangan kau bersedih Abu Bakar. Allah akan menolong kita. Allah bersama kita. Bukan berarti Allah ada dalam gua, tapi Allah menolong mereka, menguatkan mereka. Makanya mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Oke, sekarang ini Syekh bawakan hadis-hadis tentang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Komentar Syekh Muhammad Khalil Ar-Rasuli mengatakan, hadis-hadis di atas kata beliau dalilun ala afdhalal iman huwa maqamul ihsan wal muraqabah. Dan di dalam hadis yang pertama kata beliau terdapat dalil bahwa seafdhal-afdhal iman adalah maqamul ihsan, kedudukan ihsan. Ya, sebagaimana hadis Jibril. Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iman dan ihsan. Ini secara berurut. Islam, iman dan ihsan. Ternyata yang paling tinggi dalam tingkatan agama Islam adalah tingkatan ihsan. Makanya ketika Jibril pergi, Nabi mengatakan kepada sahabat, "Tahukah kamu yang bertanya tadi siapa?" Sahabat mengatakan, "Allahu Rasulullah alam." Umar mengatakan, "Allahu Rasulullah alam." Apa kata Nabi SAW? "Hada Jibril atakum yu'allimukum amrodinikum." Itu adalah Jibril tadi yang datang mengajarkan kalian agama kepada kalian. Semua agama itu Islam, iman, dan ihsan. Nah ternyata yang paling tinggi adalah ihsan. Maksudnya apa? Kalau orang sudah ihsan, muhsin, pasti iman, mu'min, pasti Islam, muslim. Jelas ya? Tapi kalau dia kita katakan Islam, belum tentu dia mu'min. Apalagi kita katakan belum tentu dia muhsin. Ini ada dari dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ketika orang-orang Arabi pedalaman, belakang gunung tinggal, pegunungan, ya, masih Islam semuanya. Maka mereka mengatakan dalam Al-Quran, Allah sebutkan tentang ucapan mereka, "Waqalatil a'rabu amanna, kullam tu'minu, walakin kulu aslamna." Orang-orang Arabi, pegunungan, mereka mengatakan, "Kami beriman." Padahal baru masih Islam. Allah katakan kepada mereka, "Wahai Muhammad, lam tu'minu. Kalian belum beriman. Walakin kulu aslamna." Kalian baru itu Islam. Kalian baru Islam. Berarti kita katakan kalau dia Islam, muslim, tingkatan yang paling pertama ini belum tentu dia mukmin. Tapi kalau dia sudah kita katakan mukmin, berarti pasti muslim. Nah, yang paling tinggi ihsan namanya. Nabi ditanya tentang ihsan dalam hadis Jibril, "Akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, apa itu ihsan? Kabarkan kepada saya." Nabi jawab apa? "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Perhatikan, seakan-akan, ka'annaka. Bukan beribadah kepada Allah melihat Allah. Allah, melihat Allah, ada cahaya nur. Hah? Bukan itu. Makanya Nabi mengatakan ka'annaka, seakan-akan engkau melihat Allah. Bagaimana kalau seorang beribadah seakan-akan Allah ada di depannya? Dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Enggak usah jauh-jauh. Pada manusia saja. Orang kerja di kantor misalnya, pegawai atau apa yang lainnya, bosnya berdiri-berdiri sampingnya, kira-kira dia kerja apa dia? Ngurudu-rudu saja? Hah? Dikurangi gajinya nanti. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Makanya Nabi mengatakan kanda kata roh, seakan-akan engkau melihatnya. Tapi kalau kamu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah melihatmu. Ini namanya tingkatan ihsan muraqabah. Di sini Nabi mengatakan afdalul iman, sebaik-baik iman adalah engkau mengetahui Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Makanya beliau mengatakan hadis tersebut menunjukkan bahwa afdal iman adalah tingkatan ihsan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kata beliau, "Wahwa ayya'budal abdu rabbahu ka'annahu yarahu wa yushahiduh." Syekh mengatakan Muraqabah adalah seorang hamba beribadah kepada Allah seakan-akan iya, dia melihat Allah. Dia menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu anna Allah ma'ahu haitsu wa kana, dan dia mengetahui bahwa Allah berada bersamanya dimanapun dia berada. Ini muraqabah namanya. Fala yatakallamu wa la yas'alu wa la yakhudhu fi amrin illa wallahu raqibun muttalun alayhi. Dia selalu yakin, dia selalu meyakini bahwa tidaklah dia berbicara, tidaklah dia berucap, tidaklah dia melakukan perbuatan, tidaklah dia ya, larut dalam pekerjaannya, kesibukannya, dia selalu yakin bahwa Allah melihat dia. Ini jarang orang dapatkan seperti ini. Kadang kalau kita ingat Allah Subhanahu wa taala itu ya, ketika bergaul dengan orang yang soleh misalnya di majelis ilmu misalnya, ya kan? Ketika sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan ya, keluarga, sibuk dengan kesibukan-kesibukan dunia itu, lupa. Tapi Syekh mengatakan muraqabah tidak begitu. Muraqabah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, pergerakannya, bicaranya. Ya. Maka melahirkan apa? Khosyah kepada Allah, takut. Wih, saya salah ucap, ditulis malaikat. Saya berbuat ini, saya melangkah ke sana, Allah Subhanahu wa taala melihat. Kata beliau, Allah berfirman, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan tufiduna fi." Kata beliau, Allah berfirman, ini tentang ayat tentang muraqabah juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah engkau wahai Muhammad berada pada satu perkara, amalan, pekerjaan. Iya, tidaklah engkau membaca Al-Qur'an dan tidaklah engkau beramal satu amalan apa saja kecuali," kata Allah, "kami ada saksi untuk kamu. Kami menyaksikanmu ketika kamu lakukan perbuatan itu." Maka saya jelaskan hikmahnya. Iya. Dan apa buah dari muraqabah ini? Kata beliau, "Wala syakka anna hadhil ma'iyyah idza tahdharaha al-'abdu fi kulli ahwalihi fa innahu yastahyi min Allah." Kata beliau, tidak diragukan lagi bahwa kebersamaan Allah ini kalau seorang hamba hadirkan dalam hatinya seluruh keadaannya, maka dia niscaya akan malu dengan Allah, akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau bermaksiat. Tapi subhanallah, demikianlah manusia ya. Iya, kadang kalau ramai ada orang, ada temannya, iya, malu dia bermaksiat. Kalau sendiri ya berani. Makanya dalam Al-Qur'an, "Yastakhfuna minan nas ma la yastakhfuna min Allah." Mereka menyembunyikan di hadapan manusia amalannya, apa yang Allah tidak tersembunyi dan untuknya. Padahal Allah melihatnya. Apa bedanya di hadapan manusia tidak terlihat? Allah Subhanahu wa taala melihat. Kata beliau, "Fa innahu yastahyi min Allah azza wa jalla ay yarahu haitsu nahahu aw yaftakidahu haitsu amarahu." Dia akan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah perintahkan dia atau Allah Subhanahu wa taala melarang dia dari perbuatan apa saja, dari dosa dan maksiat. Atau dia ketika melakukan perintah selalu akan merasa kurang. Ini kayaknya kurang kemenangan saya, tidak diterima ini. Kenapa? Sebab dia yakin bahwa Allah melihatnya. Allah menyaksikannya. Maka ketika dia beramal akan lahir perasaan apa? Seakan-akan amalannya kurang. Demikian pula fatakunu aunan lahu ala jinabi ma haramallah. Perasaan atau keimanan iya, muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, akan melahirkan akan mewujudkan takutnya seorang hamba. Dia akan meninggalkan, menjauhi maksiat itu. Apa-apa yang Allah haramkan. Wal musara'ati ila fi'li ma umira bihi min ta'at, dan dia akan bersegera dalam melakukan amalan-amalan yang berupa ketaatan. Ala wajhil kamal, di atas kesempurnaan. Ya. Kalau dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Allah Subhanahu wa taala selalu menyaksikannya. Maka ketika dia beramal, selalu akan berusaha untuk menyempurnakan amalannya. Menyempurnakan amalannya. Jangan ingin menyempurnakan amalan, memperindah amalan di hadapan manusia. Ini riya namanya. Iya, makanya Nabi mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling saya takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Khafi, tersembunyi. Nabi ditanya oleh sahabat, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Beliau mengatakan riya. Dalam hadis yang lain ditanya, apa itu riya? Apa jawaban Nabi SAW? Ayyusalli ar-rajul wa ya'lamu annahu ra'ahu wa fayuzayinu solatahu. Kata Nabi SAW, seorang hamba itu solat dan dia tahu bahwa ada orang yang melihatnya, maka dia memperindah solatnya. Memperindah solatnya. Iya. Dipercantik solatnya. Ada yang melihat dia, seakan-akan berubah dia. Niatnya, hatinya, amalannya diperindah. Kadang juga sudah beramal, kadang sudah ikhlas kepada Allah, enggak ada tujuan apa-apa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang muncul pujian, bangga dia dengan amalannya. Dan seterusnya. Kata beliau, dia akan selalu berusaha memperindah atau menyempurnakan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan ketaatan, dia akan selalu menyempurnakan ketaatan itu. Menyempurnakan ketaatan itu. Zahiran wa batinan. Secara zahir yang nampak dan yang tersembunyi dalam hatinya. Ini tingkatan muraqabah kepada Allah, ihsan. Walasiyama idza dakhala fi shalah allati hiya a'zamu silatin wa munajah wa munajatin bainal abdi wa rabbih. Terlebih lagi kalau dia berada di dalam salat. Perhatikan ucapannya. Terlebih lagi kalau dia berada di dalam salatnya. Sebab salat adalah sekuat-kuat atau keadaan atau silah penyambung yang terkuat antara Allah Subhanahu wa taala dan hambanya. Makanya Nabi mengatakan aqumu ma baina rabb bainal abdi wa rabbih wa huwa sajid. Fakthiru fi minad du'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekat-dekat hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hamba itu dalam keadaan sujud, perbanyaklah doa di situ. Makanya kata Syekh, apalagi kalau dia berada dalam salatnya. Dan ini adalah saat-saat ketika seorang hamba itu bermunajat. Berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, meminta, berdoa. Fayakhsha'u qalbah. Maka hatinya pun khusyuk. Kenapa? Sebab dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dia. Wa istahdhiru 'azamatallahi wa jalalahu, dan akan hadir, dia menghadirkan dalam hatinya keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fataqilu harakatuh, maka harakatnya, pergerakannya pun semakin sedikit. Khusyuk. Wala yusi'u al-adaba ma'a rabbi. Dan dia tidak akan berbuat adab-adab yang jelek kepada Allah. Ini ingat ya di dalam salat ini. Iya kan? Kata beliau, ketika seorang itu meyakini bahwa Allah melihatnya, terlebih lagi di dalam salatnya, maka dihadirkan keagungan Allah dalam hatinya. Maka apa? Fatakilu harakatuhu, maka pergerakannya dalam salat pasti sedikit. Ini kadang-kadang orang sholat melakukan pergerakan-pergerakan yang tidak di tidak penting di dalam sholat. Ini mengurangi pahala, kata ulama. Disebutkan dalam buku-buku fikih. Ini mengurangi pahala. Bahkan mereka mengatakan ini makruh, walaupun tidak membatalkan sholatnya. Tapi kalau dia hadirkan keagungan dan kebesaran Allah dalam hatinya, dan dia selalu yakin bahwa Allah melihatnya, kata Syekh, akan sedikit pergerakannya. Ini adalah sholat Allah. Ada yang pecah-pecah jerawatnya, ada yang perbaiki rambutnya, sembarang, pokoknya gerakan apa dia lakukan di dalam sholat. Ini kita katakan apa yang dia ingat di dalam sholatnya. Ini Allah melihat kamu sholat. Saya mengatakan akan sedikit pergerakannya. Wala yusul adaba ma'rabbi. Dia tidak akan memperjelek adabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bil basaqi amamahu wa an yamini. Dengan meludah di depan atau di kanannya. Jelas ya? Ah, makanya di dalam hadis ketika ada seorang yang sholat merasakan ada gangguan, saya sholat, ya ingat dunia, ingat pekerjaan, ingat ya pikirannya kacau, ya diganggu oleh syaitan. Maka Nabi mengisyaratkan apa? Mengajarkan dia apa? Isti'adzah, kemudian ya meludah sebelah kiri. Ya. Tapi bukan basok, tapi nafas. Nafas itu tiupan dengan air sebelah kiri. Makanya di darah sebelah kanan atau di depan. Nabi perintahkan kemana? Sebelah kiri. Jangan jauh-jauh. Samping saja. Iya. Ittaawud, kemudian an-nafas. Ya, makanya Nabi sebutkan sebelah kiri. Kenapa? Ini dia. Nabi menyebutkan fa innallaha qibala wajhi. Allah itu di depannya. Jelas ya? Nah, sekarang mungkin muncul pikiran-pikiran. Kenapa Allah di depan orang yang sholat? Bukankah Allah di atas? Hah? Bukankah Allah di atas? Ulama menjelaskan bahwa keberadaan Allah di depan itu tidak bertentangan dengan Allah itu di atas. Ya? Sekarang bulan purnama. Iya, bulan purnama misalnya. Kita dibawa. Kita iya, naik motor. Iya. Bulan di depan kita dan di atas kita. Ya? Ada penggunaan dalam bahasa Arab. Dia berjalan bersama bulan. Tapi bulan di depannya dan di atasnya. Nah, ini tidak bertentangan. Jelas ya? Ya, makanya Nabi mengatakan fa innallahi qibala wajhi. Siapa di antara kalian yang sholat jangan meludah di depan. Kenapa? Allah di depannya. Allah di depan dan di atasnya. Jelas ya? Bukan berarti sholat Allahumma Allah di depan. Bahkan lebih parahnya lagi, na'udzubillah, orang-orang iya, yang meyakini Allah menyatu dalam hatinya bukan lagi di depan, dalam hatinya. Hah? Di dalam hatinya. Luar biasa, ilmu laduni. Hah? Turun wahyu. Baik. Kata beliau, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum ila shalah," iya, siapa yang berdiri di antara kalian ketika salat, janganlah meludah di depannya sampai akhir hadis. Kata beliau, "Dalla ala anna Allah azza wa jalla yakunu qibala wajhil musalli." Di sini kita mengambil faedah, kata beliau, menunjukkan bahwa ketika orang salat, seseorang salat, maka Allah di depannya. Iya. Beliau bawakan ucapan Ibnu Taimiyah. Telah berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Aqidatul Hamawiyah, beliau mengatakan, "Innal haditha haqqun ala zahiri." Hadis tersebut, maksud hadis ini, ya sekarang di depan kita, yaitu Allah berada di depan orang yang sholat. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadis itu kita hukumi berlaku sebagaimana sesuai konteksnya, zahirnya. Di depan, di depan. Wa huwa subhanahu fawqal arsy. Dan ingat kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah di atas. Di depan. Paham ya? Jangan pikir di depan, pasti di depan. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala fawqal arsy, di atas arsy. Wa huwa qibala wajhil musalli, dan Allah di depan orang yang salat. Bal hadzal wasfu yuthbitu lil makhluqat. Bahkan sifat ini ada juga untuk makhluk. Dia di depan dan dia di atas. Ada untuk makhluk. Jangankan Allah, untuk makhluk saja ada. Enggak usah jauh, enggak usah bulan. Syekh tentukan bulan. Ini. Tembok ini. Dia di depan saya dan di atas saya. Ya kan? Pada makhluk bisa, kenapa pada Allah tidak bisa? Saya katakan, sifat ini yaitu dia di atas dan dia di depan juga ada pada makhluk. Fa'inal insan lau annahu yunadi sama. Contohnya, Syekh Ibnu Taimiyah contohkan, seseorang berteriak memanggil langit, misalnya, au yunadi syamsa wal qamar, atau dia memanggil bulan atau matahari. Lakanati sama'u wasyamsu wal qamar fawqa. Maka niscaya ketika dia berbicara kepada bulan, berbicara kepada matahari dan apa dan langit, maka benda-benda tersebut berada di atasnya. Wa kanat aidan min qibali wajhi, dan benda-benda itu, langit, bulan dan matahari itu di depannya. Ya kan? Iya. Berarti sudah tertutup syubhat, tidak ada lagi. Iya, tidak bertentangan. Iya. Kemudian, hadis yang berikutnya Syekh terangkan hadis iya yang Nabi menyebutkan bahwa iya. Hadis yang panjang tadi, engkau adalah yang menumbuhkan biji-bijian, engkau adalah menurunkan Taurat dan Injil dan Al-Quran dan seterusnya. Kata beliau, hadis ini tadammana hadis isbat asma'ihi ta'ala. Hadis ini mengandung beberapa nama-nama dan sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti nama Allah Al-Awwal. Iya kan? Ini dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Husna, Asma'u Al-Husna. Al-Awwal, huwa al-awwal dalam Al-Qur'an, huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ialah Allah yang Maha pertama dan yang Maha terakhir dan yang Maha zahir yaitu Maha tinggi. Dan al-batin yang Maha dekat. Ya. Jadi enggak usah kita tafsirkan apa maknanya ini ayat, apa makna pertama itu apa, makna terakhir apa, enggak usah. Lihat hadisnya. Iya, Nabi sudah berikan makna, Nabi sudah tafsirkan. Iya. Jadi yang Maha pertama itu maksudnya apa? Tidak ada sebelum Allah sesuatu, kata Nabi dalam hadis. Allah yang Maha terakhir maksudnya apa? Tidak ada setelah Allah sesuatu. Dialah Allah az-zahir. Ini kalau orang tidak mengerti makna atau dia tidak baca hadis akan keliru dalam memahami. Iya. Kalau huwal awwal wal akhir, dialah Allah yang Maha pertama dan Maha terakhir, ini mungkin tidak ada masalah. Ini yang kedua ini. Al-zahir al-batin. Dialah Allah az-zahir, dari yang nampak. Dan dialah Allah al-batin yang tersembunyi. Maksudnya apa ini? Nampak tersembunyi. Nah, Nabi tafsirkan al-zahir adalah laisa fawqahu syai'. Zahir adalah yang maksudnya apa? Tidak ada di atasnya sesuatu. Berarti zahir bermakna al-ulu, tinggi. Al-batin yang Maha dekat. Perhatikan ya, Allah gandengkan dua namanya, yang Maha tinggi dan Maha dekat. Lagi-lagi apa? Untuk menghilangkan waham. Makanya selalu digandengkan ini. Ketigaan Allah bersama itu Allah dekat bersama makhluknya. Dan inilah makna nama Allah al-batin, yang Maha batin, yaitu Maha dekat. Kata beliau, hiya min asma'il husna. Ini nama-nama yang husna, nama-nama Allah yang indah. Wa qad fassaraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah tafsirkan dalam hadis bima la yad'u majalan lil aqli qa'il. Penafsiran itu tidak ada lagi tempat untuk orang-orang ahlul bidah memaknakan ayat itu, memalingkan ayatnya. Tidak bisa lagi. Nabi sudah tafsirkan. Fa huwa a'lamu bil khalq, a'lamu al khalqi jami'an bi asma'i rabbih wa bil ma'ani allati tadullu 'alayha. Dan beliau adalah orang yang paling tahu tentang Allah dan tentang makna-makna nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ditunjukkan oleh nama-nama dan sifat itu. Fala yasihu ayyu tafata ila qawli ghairi ayyang kana. Maka kata beliau tidak boleh menoleh melihat penafsiran-penafsiran orang-orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia dan dimanapun dia. Ya, datang, ini kan ucapan ini, tidak usah. Sekarang sudah ada penafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna ayat itu sekarang sudah ada. Nah, di sini menunjukkan kepada kita ikhwah sekalian, ini penting. Berarti kalau tidak ada makna dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dalam Al-Qur'an yang Allah jelaskan sendiri dalam Al-Qur'an, berarti maknanya itulah dia zahirnya. Jelas ya? Contoh. Ketika Allah sebutkan tentang tangan dalam Al-Qur'an. Iya. Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud dengan Adam yang saya ciptakan dengan kedua tanganku? Sekarang ada penafsirannya tangan itu apa makna tangan? Dalam Al-Quran? Hah? Tidak ada. Dalam hadis ada dari Nabi SAW? Tidak ada. Kenapa? Itu maknanya sudah jelas, tangan. Tangannya tangan, masa mau dijelaskan lagi? Bahasa Arab, yadun. Kalau kita tanya anak kecil orang Arab, ya wala, tal. Sini. Mahu yadun. Apa itu tangan? Mungkin orang Arab, anak itu mungkin orang gila ini, masa tangan tidak tahu? Pertanyaan apa itu? Yadun ya tangan. Ya kan? Makanya ketika Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi SAW, Nabi tidak pernah bertanya, ini tunggu dulu Jibril, ini tangan apa maksudnya? Tidak ada. Kemudian Nabi membacakan kepada sahabat. Ada di antara sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, tunggu, ini mananya apa tangannya dulu? Tidak ada. Kemudian sahabat membacakan kepada muridnya tabi'in. Ya, Mujahid, muridnya Ibn Abbas mengatakan, tidak ada satu huruf yang saya baca dari Ibn Abbas, kecuali saya, ya, minta penjelasan tafsirnya apa maknanya ayat. Jadi tidak ada yang lolos. Semuanya dijelaskan Ibn Abbas tentang tafsir ayat itu. Jelas ya? Jadi tidak ada. Iya. Yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sekarang ayat ini wal awwal wal akhir wal zahir wal batin sudah ada dijelaskan dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, "Fa huwa a'lamu khalqi jami'an bi asma'i rabbih." Dialah manusia yang paling tahu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka tidak boleh berpaling dari ucapan-ucapan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, faedah dari hadis. Dari hadis ini juga kata beliau, "Aidan yu'allimuna nabiyuna shalawatullahi wa salamu alaihi wa alihi kaifa nuthni ala rabbina azza wa jalla qabla su'al." Subhanallah. Kata beliau, dalam hadis ini juga Nabi mengajarkan kepada kita adab. Iya. Nabi mengajarkan kepada kita cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum berdoa itu ada fikihnya. Sebelum berdoa itu puji-puji Allah dulu, minta. Sebelum meminta, ya, memuji Allah dulu. Di sini dalam hadis ini Nabi mengajarkan kita bagaimana cara memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum meminta apa yang kita butuhkan. Perhatikan, ternyata ini hadis panjang. Sebelumnya pujian saja, ya Allah Engkau menyembuhkan, ya Bidi, Engkau lah yang menurunkan Al-Qur'an. Ternyata permintaannya apa? Ya Allah, lunaskanlah utangku. Ya kan? Agnini, ya, ikbi anidain, ya Allah, lunaskanlah utangku. Kalau saya terjemahkan bebas, bayarkan utangku. Ikbi itu ditunaikan, dibayarkan. Maksudnya apa? Mudahkan saya dan melunaskan utang. Ini permintaannya. Tapi sebelumnya, puji-pujiannya, ya Allah, Engkau adalah pemilik arsy yang agung. Engkau adalah pemilik penguasa langit dan bumi yang tujuh. Engkau adalah yang menumbuhkan biji. Iya. Engkau adalah yang menurunkan Al-Qur'an, Taurat, Injil semuanya. Ternyata di akhir hari permintaannya apa? Tunaikanlah, lunaskanlah utangku. Dan selamatkanlah saya dari kemiskinan. Ini permintaannya. Di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa ini faedah juga dalam hadis, menunjukkan bolehnya seorang itu apa? Meminta tambahan harta, enggak ada masalah. Minta rezeki Allah tambahkan harta untuk saya, enggak ada masalah. Jelas ya? Jadi ini faedahnya. Fahuwa yusni alaihi birubiyati. Nah, caranya kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dengan rububiyahnya dulu, perbuatan-perbuatannya. Iya, puji Allah dengan perbuatannya. Allah, Engkau adalah yang melakukan ini, Engkau Allah pencipta, Engkau. Puji Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini mungkin kadang kita lupakan adab ini dalam doa ini. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Ini di antara maknanya. Allah memiliki nama-nama yang indah, berdoalah kalian, kata Allah, memakai nama itu. Ya kan? Jadi di antara ada dalam berdoa minta, iya, puji Allah sesuai dengan permintaan kita. Misalnya meminta rezeki, berarti ya Razzaq, wahai Engkau yang berikan rezeki, berikanlah rezeki kepada saya. Sebutkan nama itu, ya Razzaq, ya Allah, Engkau yang berikan rezeki. Jangan ya Razzaq, wahai Engkau yang berikan rezeki, terimalah tobatku. Hah? Tidak bisa. Ini bukan adab dalam berdoa. Makanya Allah mengatakan, "Farillai asmal husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang indah, berdoa dengan nama itu. Ini diantaranya. Di sini Nabi memakai nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Ya, dalam meminta dibebaskan utangnya. Oke. Kata beliau, ya, jadi memuji Allah dengan rububiyahnya yang umum. Allati tamamat kulla syai, thumma bi rububiyatil khassah. Kemudian memuji Allah dengan rububiyahnya yang khusus. Iya. Rububiyah yang khusus. Itu apa? Al-mumatsilah. Al-mumatsilati fi inzalihi hadhihi al-kutub ats-tsalatsah tahmilul huda wa nur ila ibadihi. Ya. Jadi di dalam hadis ini Nabi meminta memuji Allah dengan dua rububiyahnya, rububiyah yang umum dan rububiyah yang khusus. Rububiyah umum mana? Itu dalam ucapan beliau, ya Allah, Engkau adalah pemilik langit-langit dan bumi yang tujuh semuanya. Ini umum. Ya. Rububiyah khusus mana? Ya Allah, Engkau adalah yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Ya. Ini rububiyah khusus. Rububiyah itu adalah seluruh perbuatan Allah, itu rububiyah. Menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, ini semua rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata beliau, demikian pula summa ya'udzu wa ya'tasimu bihi subhanahu min syarri nafsihi wa min syarri kulli dzi syarrin min khalqi. Kemudian Nabi meminta dalam hadis ini agar diselamatkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan makhluk semuanya, dari kejelekan jin, iya, dari kejelekan makhluk manusia yang lainnya, iya, dari kejahatan manusia, celaka, musibah, semuanya. Iya. Summa yas'aluhu fi akhir hadis, ayyaqdiya anhu daynahu wa ayyubniyahu min fakrin. Kemudian barulah Nabi meminta di akhir hadis, yaitu apa? Dua permintaannya, agar dilunaskan utangnya dan diberikan kekayaan, kecukupan dari kemiskinannya. Ini Nabi loh yang berdoa. Ini hadis Sahih Muslim hadisnya. Kemudian kata beliau, ayuhan nas, hadis yang terakhir ya, itu ketika Nabi mengatakan kepada sahabat, ketika sahabat berdoa dengan keras, berzikir dengan keras, ya, mengangkat suaranya, teriak-teriak, ya, Nabi mengatakan, wahai para sahabatku, wahai manusia, ya, kecilkanlah suara kalian ketika kalian berdoa, sebab yang kalian seru adalah zat yang mendengar, bukan zat yang tuli. Kata beliau, hadis ini, afada hadzal hadis, memberikan faedah kepada kita, qurbahu subhana, dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala fi ibadihi, min ibadihi, dengan hambanya. Wa annahu laysa bihajatin ila an yarfa'u ilaihi aswatahu, dan hamba tersebut tidak butuh berdoa, berzikir dengan mengangkat suara, pelan saja. Dalam Al-Quran Allah katakan, ya'lamu sirra wa akhfa, Allah mendengarkan bisik-bisikan, iya, suara yang pelan, wa akhfa, dan yang lebih tamu daripada itu Allah tahu. Ya. Makanya ketika berdoa cukup dengan ya, dalam hati atau mengucapkan, tapi tidak keras suara itu. Ya. Dan ini ada silang pendapat di kalangan ulama fikih. Ketika berzikir apakah dikeraskan atau dikecilkan? Subhanallah, subhanallah, ketika habis sholat misalnya, apakah dikeraskan? Ya. Kebanyakan ulama berpendapat dari pendapat yang kuat, itu dikecilkan suara ketika berzikir. Ya. Walaupun kadang ada riwayat, ya, sebagian riwayat Nabi keraskan suaranya, itu sekali-kali, kadang-kadang, ya. Tapi kebanyakan riwayat yang ada, Nabi berzikir dengan pelan ketika sholat. Ya, dia tidak mengangkat suara. Fa'innahu ya'lamu sirra wan najwa, Allah mengetahui, ya, suara yang pelan dan bisik-bisikan. Wa hadza al-qurbu al-madzkur fil hadits, qurbu ihatatin wa ilmin wa sam'in wa ru'yatin, fala yunafi 'uluwahu ala khalqihi. Kata beliau, penyebutan dekatnya Allah dalam hadis ini, itu adalah bukan kedekatan zat, bukan. Bukan ketika kita katakan Allah di depan kita, iya, bukan Allah yang turun di depan kita datang, bukan. Kata beliau, dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hambanya dalam hadis itu kedekatan, iya, keluasan, cakupan Allah, pengawasan Allah, ilmu Allah, iya, pendengarannya, penglihatannya. Dan ini kata beliau tidak bertentangan dengan ketinggian Allah di atas. Tidak ada pertentangan. Nah, sini kita mengambil pelajaran bahwa ya, seorang ketika belajar dengan akidah yang benar itu enak. Iya, tidak ada pertentangan dalam syariat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam bukunya, berjilid-jilid bukunya, mungkin hampir 10 jilid. Judulnya apa? Dar'ut ta'arud bainal aqli wan naqli. Menolak pertentangan antara akal dan Al-Quran dan Sunnah. Buku ini diberi tulis dalam membantah Ahlul Kalam di zamannya, orang-orang filsafat yang selalu pakai akal, pakai akal, dimantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan akal juga, iya. Sampai disebutkan bahwa Ahlul Kalam tidak pernah malah mengalami kekalahan sebagaimana kekalahan ketika Ibnu Taimiyah hidup, iya. Itu buku yang ini berjilid-jilid untuk bantah mereka. Sebab mereka selalu pertentangan akal dengan an-naqlu, itu Al-Quran dan Sunnah. Ketika ada Al-Quran, ah, sudah, akal tidak masuk, sudah ditolak. Ada hadis, sudah, tidak masuk akal, ditolak. Ya sudah, ini bantah. Pakai akal juga. Jadi buku. Judulnya Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli Wan Naqli. Baik. Tunggu dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi. Allahu a'lam. Ini pertanyaan ini, bagus pertanyaan ini. Walaupun keluar dari materi sedikit. Bagaimana ada seorang bertanya, adik saya dapat tugas dari dosennya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang bunuh diri dikaitkan dengan Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah? saya takut untuk menjelaskan dengan keterbatasan ilmu saya. Tahu pertanyaannya? Hah? Saya ulang pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang bunuh diri? Kalau kita kaitkan pembahasannya dengan Qadariyah dan Jabariyah dan pembahasan tentang takdir ini. Hah? Saya tanya dulu ini bertanya mungkin apa atau semuanya di sini. Tahu tidak apa itu Qadariyah dan Jabariyah? Ini saja mungkin tidak tahu. Apa itu Qadariyah, apa itu Jabariyah ya? Coba. Apa? Hah? Berani jawab? Apa itu Qadariyah, apa itu Jabariyah? Dan apa keinginannya dan apa penyimpangannya? Qadariyah apa keinginannya? Jabariyah apa keinginannya? Hah? Kalau Jabariyah itu yang mengatakan kita itu tidak punya kehendak, kita beramal ini terpaksa. Iya, kita beramal ini terpaksa. Nanti kita akan sebutkan dalam bab takdir. Situ kita akan bantah semuanya Qadariyah Jabariyah. Secara umum Jabariyah itu bersandar dengan takdir. Saya berjalan, saya minum, saya makan, ini bukan saya berbuat, saya terpaksa saja. Jelas? Ini Jabariyah. Ini guru dalam ekstrim dalam menetapkan takdir. Lawannya Qadariyah. Qadariyah ini dikatakan Qadar karena menolak takdir. Jadi lawannya Jabariyah. Mereka mengatakan semua perbuatan kita, kita jalan, saya sholat, saya puasa, saya beramal, ini tidak ada kaitannya sedikit pun dengan takdirnya Allah. Ini saya sendiri yang berbuat. Faham? Bisa dipahami? Bisa ya? Kalau Jabariyah paling gampang untuk dibantah. Pukul saja mukanya, jangan marah, ini takdir. Sudah selesai. Makanya di zaman Umar dulu ada pencuri ditangkap. Dia mengatakan apa? Wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu potong, kamu potong tangannya? Iya, dia mengatakan, kenapa kamu potong tangan saya? Ini saya mencuri karena takdir. Kata Umar, iya, saya potong tanganmu juga takdir. Jelas ya? Jadi mungkin ini wallahu alam pertanyaannya, kalau orang bunuh diri apakah itu dia memajukan ajalnya atau tidak? Ini pembahasannya sebenarnya. Walaupun memang ada kaitannya dengan Jabri dan Qadariyah. Sekarang kita yakin bahwa umur sudah ditentukan ya kan? Lalu mahfud. Seorang kalau umurnya 60, 60 mati. Ingat, keiman kepada takdir itu ada 4 rukunnya. Salah satunya rukun yang kedua apa? Beriman kepada Alkitabah, penulisan. Kita harus yakin bahwa semua segala sesuatu sudah tertulis. Umurnya, ajalnya, rezekinya, dia penghuni neraka atau penghuni surga sudah tertulis semuanya. Dan ingat, apa yang tertulis akan terjadi sebagaimana tertulis. Tidak pernah meleset. Tidak ada dalam penulisan Allahul Mahfud tertulis A yang terjadi B. Tidak ada yang meleset. Kendali seperti itu. Kalau tertulis A itu akan terjadi sebagaimana yang Allah tulis. Berarti kalau bunuh diri ya sudah itu takdirnya di situ. Kalau tidak bunuh diri ya sudah belum ajalnya. Apa yang ditanyakan? Hah? Kalau dia bunuh diri dia memajukan, tidak berarti wah, berarti takdirnya dia memajukan ajalnya. Tidak, itulah ajal yang tertulis. Jelas ya? Ustaz, ada orang bunuh diri tidak jadi mati ya? Bukan belum ajalnya. Apa yang dipikirkan? Ustaz, bagaimana dengan hadis? Siapa yang mau Allah tambah umurnya? Iya, sambung setor rohmi, bertambah umurnya. Apa yang dikhawatirkan? Bertambah umur bisa bertambah umur. Tapi ingat, penambahan umur itu sudah tentu sudah belum mahfud. Apalagi, hah? Tidak ada yang berubah. Lalu mahfud itu sudah tetap. Kata Nabi Sallam, kata Allahu maqadir khalaik qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sana. Allah sudah menulis takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan itu akan terjadi sebagaimana yang tertulis. Tidak ada yang meleset. Terus Nabi mengatakan, siapa yang mau Allah tambah umurnya, sambung silaturahmi. Bisa bertambah umur? Bisa. Bagaimana itu Ustaz? Ya sudah. Penambahan umur itu yang tertulis di Lauh Mahfuz. Yang berubah itu di tangannya malaikat. Itu jawaban ulama. Jelas ya? Misalnya. Hari ini dia ya, hampir mati. Tidak jadi mati hampir. Nah, bisa jadi di sini diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi karena doanya dan dia sudah sambung silaturahmi. Bisa dipahami? Dia mau dibunuh nih, misalnya. Ya, ditikam sampai keluar ususnya misalnya, tidak mati. Berarti tidak jadi kan mati? Ya, bisa jadi diselamatkan oleh Allah di sini karena Dia sambung silaturahmi karena doanya, ya Allah, panjangkan umurku. Sudah dipanjangkan umurnya dan ini sudah tertulis. Apa lagi yang ditanyakan? Jelas ya? Nah, makanya Nabi mengatakan siapa yang mau Allah perpanjang umurnya, iya, sudah berdoa kepada Allah. Makanya ada pertanyaan, bisa tidak doa menolak takdir? Oh, bisa sekali. Doa menolak takdir, iya. Bawa mobil, kecelakaan. Ya, karena doanya sebelumnya, Allah jagalah saya. Sudah, Allah jaga dia. Allah selamatkan dari maut. Itu karena doanya kepada Allah SWT. Ya, insya Allah nanti ada babnya di pembahasan takdir tentang Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Masya Allah, lengkap juga firqah yang disebut. Masih ada yang tidak ada, masih ada yang kurang. Tapi Allah alam besar. Bagaimana kamu berhamdik, syadu ala istagfirullah wa atubu ilaih. Antum. Kayak ngejek.